kala itu langit tak berucap sepatah kata pun, melainkan ia utus seseorang datang kepada aku. Kamu adalah jawaban atas pertanyaan tempo hari. Ketika hatiku berkata bahwa aku butuh seseorang, ketika hatiku sunyi, kamu hadir mengisi di sela-sela kesunyian ini. Ada luka yang buat aku enggan melangkah, rindu yang buatku gundah, pilu yang membuat malam-malamku resah. Kamu hadir membawa sebuah nama di mana doaku selalu menyebutnya, dan aku jatuh cinta padamu yang menghidupkan kembali rindu dan resah dengan cara yang berbeda. Rindu dan resah yang selalu ku cari, yang selalu ku cari lagi agar bisa aku rasa. Rindu dan resah yang menghadirkan damai mengingatnya. Kamu, tautan kasih sayang terindah, terjalin, terangkai mengakar tepat di jantung hatiku. Tak perlu terucap dan tak jua tersurat, ketika tiba-tiba semuanya hadir, mengalir sampai nadi pengingatku. Seiring langkah kita bersama, kamu adalah sahabatku, adalah saudaraku, peneman terbaikku. Kau tiba-tiba lantas bersama membawa luka, tak habis pikir aku dibuatnya. Keindahan menorehkan jelaga, layaknya hitam yang jatuh di secari kertas putih lusuh tak berdaya. Semua adalah sandiwara, semua sandiwara yang nyata untukku, dan engkau adalah sutradaranya. Kau permainkan aku bagai pion yang hanya mampu melangkah ke depan. Aku harus menangisi belati yang menusuk bertubi-tubi di hati, dan aku tak tahu harus kemana. Jika tempat bersandarku adalah ternyata jadi sangkar deritaku, jika tempatku menangis adalah sumber tangisku, dan tempatku berpijak tak memberiku tempat untuk jejakkan kaki, dalam sekejap kau lemparkan aku kembali ke bumi, menjajarkan luka-luka dan menyiramnya dengan cuka. Dan dalam sekejap pula aku berlari menepi, masih kepadamu langkahku tertuju. Ingin aku pindahkan langkah ini kepada jalan yang lebih baik, tapi mengapa jalanmu selalu menuntunku kembali pulang? Dan masih kepadamu langkahku tertuju, membuka pintu maaf, menggulung semua tangis dan luka, dan kemudian menyembunyikannya. Masih kepadamu sayangku tertuju, kamu. Ya benar, masih selalu kamu, karena lukaku yang sesungguhnya adalah karenamu. Dan jangan lagi kamu yang akan menjadi alasan dibalik semua lukaku.